rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bait-bait dari manzumah ini pada bait yang ke-31 dan 32 tentang kematian Abu Talib pada tahun ke-9 memasuki tahun 10 Hijriah, 10 setelah diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Lalu kemudian disusul dengan meninggalnya istri beliau yang sangat beliau cintai, yang telah diberikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul jannah, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, yang beliau sebutkan wa ba'dahu khadijatun tuwfiyat min ba'di ayyamin thalathatin madat, meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha 3 hari setelah meninggalnya Abu Talib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib mati dalam keadaan kafir, sementara Khadijah binti Khuwailid meninggal sebagai seorang mukminah salihah min ahli jannah. Wal hidayah bi yadillah subhanahu wa ta'ala, hidayah milik Allah azza wa jal, hubungan kekerabatan, hubungan kedekatan dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam tidaklah mampu memberi manfaat kepada seseorang tanpa iman dan amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal itu kepada kerabat-kerabatnya sampai beliau mengatakan, ya Fatimah, ya Fatimah binti Rasulullah, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki min Allah syai'an. Wahai Fatimah, putri Rasulullah, mintalah dari hartaku yang engkau inginkan, namun aku tidak mampu memberi manfaat kepadamu sedikit pun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian setelah meninggalnya Abu Talib, demikian pula Khadijah radhiyallahu anha, maka orang-orang kafir Quraisy semakin beringas, semakin berani dan lancang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka semakin berani untuk mengganggu Rasulullah, bahkan menghilangkan nyawa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam berusaha untuk mendapatkan dukungan dari pihak lainnya. Maka beliau pun sempat berangkat ke Taif dan berdakwah di sana, meminta kepada beberapa tokoh dari masyarakat Taif untuk melindungi dakwah beliau. Namun tidak satu pun dari mereka yang hendak memberikan perlindungan kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka memfitnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, menyebabkan masyarakat Taif mengejar Rasulullah, menyakiti Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka, yang menyebabkan beliau masuk ke dalam salah satu kebun. Lalu kemudian terjadilah apa yang terjadi, di mana beliau dihibur oleh Jibril alaihissalam dan keinginan malaikat penguasa bukit apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk menjatuhkan al-akhsyabain, dua bukit, kepada penduduk Taif. Namun itu semua ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengharapkan di antara masyarakat Taif ada yang keluar sebagai hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di samping kesedihan tersebut, ketika masyarakat Taif menolak dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dari sisi yang lain Allah azza wa jalla menghibur Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan masuk Islamnya sekelompok dari kalangan jin, dari jin Nasibin. Setelah sebelumnya kurang lebih 20 hari setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya, juga ada sekelompok kaum jin yang mereka mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada saat beliau membaca Al-Qur'an Karim pada salatul fajr, lalu didengarkan oleh sekelompok kaum jin tersebut, lalu kemudian mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu Allah azza wajalla menurunkan firman-Nya dalam suratul jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusyd fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Pernyataan kaum jin yang menyatakan keimanannya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tauhid, menyembah hanya kepada Allah azza wa jalla dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu pada saat beliau kembali dari Taif, terulang lagi, dan bahkan disebutkan oleh para ahli sejarah masuk Islamnya beberapa kelompok-kelompok dari kalangan jin ini memang terjadi berkali-kali. Dan di antara kejadian-kejadian yang masyhur adalah 20 hari setelah beliau memulai berdakwah, dan pada saat beliau telah berusia 50 tahun setelah 10 tahun beliau berdakwah. Inilah yang disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Allamah Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala pada bait syair yang ke-33. Kata beliau rahimahullah, wa ba'da khamsina wa rub'in aslama jinnu nasibina wa 'adu fa'lama wa ba'da khamsina. Dan setelah 50 tahun dari usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rub'in dan seperempat, maksudnya seperempat tahun. Seperempat tahun berapa bulan? 3 bulan. Seperempat tahun 3 bulan. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 50 tahun tambah 3 bulan, aslama, masuk Islamlah jinnu nasibina. Masuk Islamlah jin dari golongan nasibin. Wa'adu, dan mereka kembali. Yani kembali kepada kaumnya, kembali ke kampungnya, yang bertujuan untuk memberi peringatan kepada penduduk kampungnya, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'lama, maka ketahuilah hal ini, ketahuilah tentang kejadian ini. Ini bait yang ke-33 yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala tentang masuk Islamnya sekelompok dari kalangan kaum jin. Yang ini disebutkan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahqaf. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين." Maka empat ayat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam suratul Ahqaf ini menerangkan tentang masuk Islamnya sekelompok jin ini, yang dijelaskan oleh para ahli sejarah mereka dari golongan jin nasibin. Jin nasibin, karena jin pun berkelompok-kelompok, bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Maka yang masuk Islam yang disebutkan yang berkaitan dengan ayat ini, mereka dari kalangan jin nasibi. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jin, dan ketika kami mengarahkan kepadamu sekelompok dari kaum jin, yastami'una al-Qur'an, mereka menyimak bacaan Al-Qur'anul Karim. Falamma hadaruhu qalu ansitu, tatkala mereka menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, maka mereka serentak mengatakan, ansitu, diam kalian. Masyaallah, ta'addub, beradab bersama Al-Qur'anul Karim. Ini adab ketika dibacakan Al-Qur'anul Karim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا, dan apabila dibacakan Al-Quranul Karim, maka hendaknya kalian menyimaknya dan diam. Maka mereka mengatakan, أَنْصِتُوا, diamlah kalian. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ, maka ketika selesai dibacakan Al-Quran Karim, mereka menyimaknya, mereka memahami isinya, mereka memahami kandungannya, maka mereka pun balik, kembali kepada kaumnya, sambil mereka memberi peringatan, mundhirin, Ini menegaskan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwa di kalangan jin tidak terdapat rasul, tidak terdapat nabi. Yang ada adalah nadhir, mundhirin, orang-orang yang memberi peringatan. Ya seperti para ustadz lah, seperti para da'i. Adapun nabi atau rasul, tidak satupun dari kalangan jin. Seluruh para nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dari kalangan manusia. Allah azza wa jal berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. Dan tidaklah kami mengutus dari sebelummu para rasul melainkan mereka adalah kaum lelaki. Jadi tidak ada nabi wanita, nabiyah atau rasulah, rijalan dari kaum lelaki yang kami memberi wahyu kepada mereka, min ahlil qura, yang mereka adalah orang-orang yang tinggal di perkotaan. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu dari para rasul melainkan mereka adalah dari jenis manusia. Mereka memakan makanan dan mereka berjalan di pasar-pasar. Menunjukkan bahwa para rasul, para nabi dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin. Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman tentang Nabiullah Ibrahim Al-Khalil alaihi salam, وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ, dalam suratul Ankabut. Dan kami menjadikan pada keturunan Nabiullah Ibrahim AS an-nubuwah, kenabian, dan kami memberikan kepada mereka Alkitab, wahyu. Maka ayat ini menerangkan setiap nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah Nabiullah Ibrahim seluruhnya dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Waj'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Jadi seluruh para nabi dan rasul yang diutus setelah Nabiullah Ibrahim alaihi salam seluruhnya berasal dari keturunan Nabi Ibrahim, dari jalur Ishaq, lalu kemudian dari sanalah Ishaq, Yaqub, Yaqub, Israel, lalu keturunan-keturunannya yang dikenal sebagai nabi-nabi dari Bani Israel, dan dari Ismail Ibn Ibrahim alaihi wassalam, dan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, beliau dari jalur keturunan Ismail alaihi salam. Adapun kaum jin, mereka mundhirin, orang-orang yang memberi peringatan. Dan ini juga menguatkan bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam li umumi thaqalai, untuk keumuman thaqalain, jin dan manusia, untuk seluruh jin dan manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir muttafaqun alaihi, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan. Dahulu nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, Adapun aku diutus kepada an-nas secara umum. Kata para ulama, an-nas di dalam hadis ini mencakup jin dan manusia. Karena an-nas berasal dari kata nasa yanusu, ay yataharrak. Nasa yanusu artinya yang bergerak, yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan itu mencakup jin dan mencakup manusia. Maka ini risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka kembali kepada kaumnya, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Mereka mengatakan, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab yang diturunkan setelah Nabiullah Musa yang membenarkan apa yang ada di hadapannya, membenarkan seluruh kitab-kitab Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim wa Musa, dan apa saja yang diturunkan kepada para rasul. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Yang mana wahyu ini mengajak kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih. Wahai kaum kami, jawablah, terimalah seruan dari yang mengajak kalian kepada Allah, berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adabin alim. Yang mengampuni dosa-dosa kalian dan melindungi kalian dari adab yang pedih. Wa man la yujib da'i Allah. Barang siapa yang tidak menerima, tidak menjawab seruan Allah, seruan yang mengajak kepada Allah, falaysa bimu'jizin fil ard, maka dia tidak akan mampu melemahkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Walaysa lahu min dunihi awliya, dan tidak ada wali-wali dari selain Allah Subhanahu wa taala yang memberi pertolongan kepada mereka, yang memberi rasa aman kepada mereka dari azab, siksaan dunia dan akhirat. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itulah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Ruman, dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, tentang kisah keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Taif dan ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat Taif agar mereka menerima seruan dari Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian mereka menolaknya. Lalu kemudian beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari akan kelemahannya. Qala, lalu diterangkan oleh Muhammad bin Ishaq, falamman sarafa anhum bata binakhlah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan masyarakat Taif, maka beliau pun menginap di sebuah wilayah yang disebut Nakhlah. Faqara'a tilka al-lailata min al-Qur'an fastama'ahu al-jinnu min ahli nasibin. Maka beliau pun membaca pada malam itu dari Al-Qur'anul Karim. Maka sekelompok jin dari suku Nasibin, mereka pun mendengarkan dan menyimak bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, falamma atat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 50 sana wa thalathatu ashhurin qadima alaihi jinnu Nasibin fa aslamu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 50 tahun tambah 3 bulan, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, 50 tahun 3 bulan, maka beliau pun didatangi oleh kaum jin Nasibin. Lalu mereka pun menyatakan keislamannya. Mereka masuk ke dalam Islam. Dan disebutkan dalam riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kata beliau, habatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u al-Qur'an bi batni nakhlah. Mereka turun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum jin ini, dalam keadaan Rasulullah melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an di wilayah Nakhlah. Falamma sami'uhu qalu ansitu. Ketika mereka mendengarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, maka mereka mengatakan, ansitu, diam kalian. Mereka ingin menyimaknya. Qala sah. Sahin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan sahin. Sahin maksudnya diam, diam kalian. Jangan berbicara. Wa kanu sab'atan ahaduhum zauba'ah. Dan mereka ketika itu, kaum jin ini, jin nasibin, berjumlah 7 orang. 7 orang. Ada sebagian riwayat menyebutkan 9. Yang masyhur mereka berjumlah 7 orang. Salah seorang dari kaum jin ini yang bernama Zauba'ah. Maka tentang merekalah Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan firman-Nya, wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundhirin, sampai kepada firman-Nya, dalalin ulaika fi dalalin mubin. Abdul Aziz bin Umar rahimahullah, beliau mengatakan bahwa kaum jin yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Nakhlah itu adalah jin Ninawa, dari golongan Ninawa, dari suku Ninawa. Adapun jin yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih di Makkah, maka itu adalah jin Nasibin. Maka apa yang beliau sebutkan ini menyelisih yang masyhur. Yang masyhur bahwa yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Nakhlah sepulang dari Taif itu adalah jin Nasibin. Berbeda halnya dengan yang di Makkah, dari jin Ninawa. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadith Abu Hurairah, kata Sa'id bin Amr yang meriwayatkan hadith ini, kana Abu Hurairah yatba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'idawatin liwadu'ihi wa hajatih. Bahwa Abu Hurairah, beliau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa bejana yang berisi air untuk air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan buang hajatnya beliau. Fa adrakahu yawman fa qala man hadha? Qala ana Abu Hurairah. Maka suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa ini?" Kata Abu Hurairah, "Saya Abu Hurairah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Itini bi ahjarin astanji biha wa la ta'tini bi 'azmin wa la rawthah." Datangkanlah kepadaku batu-batu yang saya akan menggunakannya untuk beristinja. Beristinja dengan menggunakan batu. Dan itu diperbolehkan. Walaupun ada air. Meskipun yang afdal beristinja dengan menggunakan air. Lebih bersih. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Dan jangan engkau membawakan kepadaku tulang dan jangan pula kotoran hewan. Fa ataituhu bi ahjarin fi thawbi fa wada'tuha ila jambih hatta idza faragha wa qamat tabatuhu. Maka aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa batu-batu tersebut, aku meletakkannya di pakaianku. Lalu aku meletakkan di samping beliau. Hingga kemudian beliau selesai, beliau berdiri, aku pun mengikuti Rasulullah. Maka aku bertanya, ya Rasulullah, ma balul azmi war rawdah? Wahai Rasulullah, ada apa dengan tulang dan kotoran hewan? Mengapa tidak diperbolehkan aku membawakannya kepadamu untuk engkau beristinja dengannya? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani wafdu jinni nasibin. Telah datang kepadaku utusan dari jin nasibin. Fasa'aluni zad. Maka mereka meminta kepadaku bekal, makanan untuk mereka. Fada'autullaha lahum alla yamurru bi'azmin wala birawthatin illa wajaduhu ta'aman. Maka aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka, kaum jin, bahwa mereka tidaklah melewati tulang-tulang yang ada. Dan tidak pula dari kotoran-kotoran hewan, melainkan mereka mendapati itu, bagi mereka itu adalah makanan yang mereka konsumsi. Itu adalah makanan bagi mereka, kaum jin. Bagi kaum jin dan kendaraan-kendaraan dari kaum jin. Nah, ini kejadian setelahnya. Menunjukkan bahwa setelah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam, dan itu berarti lama setelah hijrah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke dalam Islam kurang lebih di tahun ke-7 Hijriyah dalam peristiwa Khaybar. Artinya kejadian ini sudah setelahnya, jauh setelahnya. Oleh karena itu, kata Al-Hafidh Mukathir rahimahullah, ini menunjukkan bahwa sekelompok jin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terjadi berkali-kali. Ya. Mulai dari awal Islam, mulai dari beliau memulai dakwahnya, itu sudah ada sekelompok jin. Kemudian berikutnya ada lagi sekelompok datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu terus berlanjut. Al-Hafidh Ibn Jarir rahimahullah, beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menafsirkan firman Allah, wa idh sarafna ilaika nafran minal jin, kata Ibn Abbas, kanu sab'ata nafar min ahli nasibin, mereka adalah 7 orang dari kaum jin, dari penduduk nasibin. Faja'alahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rusulan ila qaumihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka ini, 7 orang ini, sebagai utusan-utusan untuk mendatangi kaum mereka, mengajak mereka untuk masuk ke dalam al-Islam. Disebutkan oleh Abu Hamzah Ats-Tsumali rahimahullah bahwa kampung ini, ya, penduduk jin yang ada di kampung ini yang disebut jin nasibin, mereka disebut Banu Asy-Syaisiban. Banu Asy-Syaisiban. Dan mereka adalah jumlah jin yang terbesar dan yang paling mulia nasab keturunannya. Yang paling mulia nasab keturunan mereka. Wahum kanu ammata junudi iblis. Namun mayoritas mereka menjadi tentara-tentara iblis, mengikuti iblis, memilih jalan kesesatan. Dan sebagian menyebutkan mereka berjumlah 9 orang. Ada lagi yang menyebutkan mereka berjumlah 15 orang. Ada lagi yang menyebutkan mereka berjumlah 60 orang. Ada lagi yang menyebutkan bahwa mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumlah 300 orang. Bahkan diriwayatkan dari Ikrimah, beliau menyebutkan bahwa mereka berjumlah 12.000 orang. Jadi macam-macam. Maka diterangkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah bahwa berbeda-bedanya jumlah ini ada kemungkinan karena kaum jin tersebut mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sekali dua kali, namun dalam banyak kejadian. Ya, dalam kejadian yang pertama 7 orang, mungkin di kejadian yang lain 9 orang, di kesempatan yang lain 15 orang, di kesempatan yang lain sampai 300 orang dari kaum jin, kesempatan yang sampai 12.000. Naam, ini menunjukkan bahwa ada ta'addud al-hawarith, berbilangnya kejadian-kejadian yang menyebutkan tentang pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum jin tersebut. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini ikhwan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.